Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pada halaman 174 masih terkait dengan perkara-perkara manhaj yang perlu kita ketahui dan melihat bagaimana bimbingan Syekh Rabi hafizullah taala dalam perkara agama ini. Qala, as-su'al, pertanyaan. Ahyanan, terkadang, yahsulu baina ba'di salafiyin, terjadi di antara sebagian salafiyin khilafun fi ba'di al-masail, perbedaan pada sebagian permasalahan. Famal masailu allati yakhruju biha ar-rajulu. Lalu permasalahan-permasalahan apa yang dengannya, yang dengan sebab permasalahan itu, seseorang yakhruju biha ar-rajulu minas salafiyyah, seseorang keluar dari manhaj salafi atau dakwah salafiyah. Wa madhabitu fi dzalik, dan apa batasan perkara tersebut. Jadi terjadi khilaf di antara sebagian, atau kadang terjadi khilaf, perbedaan di antara sebagian salafiyin pada sebagian permasalahan. Kemudian tanyakan, ya, permasalahan-permasalahan apa yang dengan sebab perkara-perkara itu, permasalahan tersebut, seorang keluar dari dakwah salafiyah, apa ketentuannya? Qala hafizahullah ta'ala al-jawab. Idza raja'na ila Ahmad ibni Hanbal, jika kita kembali kepada al-imam Ahmad bin Hanbal, wa ikhwanihi, dan saudara-saudaranya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, najidu al-farqa al-kabira, kita dapati perbedaan yang besar, bainana wa bainahum, antara kita dan mereka. Sama-sama berjalan di atas dakwah salafiyah kita, demikian pula Imam Ahmad dan saudara-saudaranya ketika itu dari kalangan ulama al-sunnah wal jamaah. Qala, nahnu nad'ufu an tatbikil manhaj, kita lemah di dalam menerapkan manhaj salaf ini. Alladzi kanu yasiruna alaihi radhiyallahu anhum wa rahimahum. Kita lemah di dalam menerapkan manhaj salaf yang dahulu mereka berjalan di atasnya. Jadikan sebagai prinsip agama dalam permasalahan-permasalahan yang ada dan mereka hadapi. Sama-sama Tayyib ingin menjalankan manhaj salaf, namun tatbik penerapannya mereka kuat kokoh sementara kita lemah. Lakin nahnu fi zamanin ishtadda fihi ad-da'fu, namun kita berada pada suatu zaman di mana ad-da'f, kelemahan, wal inhitat, yakni penurunan, wa muharabatu hadhil ahkam, kita berada pada zaman yang ishtadda fihi, sangat besar pada zaman itu kelemahan dan penurunan. Ini penurunan kualitas manhaj thayyib, komitmen di dalam berpegang teguh dengan dakwah ini semakin turun. Wa muharabatu hadhil ahkam, dan kita berada pada zaman di mana adanya upaya untuk memerangi hukum-hukum ini, hukum-hukum yang terkait dengan penerapan dakwah salaf, manhaj salaf. Walau kanat sawaban, walaupun hukum-hukum itu adalah benar, dan itulah agama Islam. Ini kenyataannya, kita berada pada zaman yang lemah, lemah iman kita, lemah komitmen kita dalam memegang teguh manhaj, demikian pula lemah dalam hal kepemerintahan. Qala, wa kam abtalu min al-ahkami 'alal mustahiqin, betapa banyak manusia yang membatalkan hukum-hukum alal mustahikin yang berhak diberikan kepada manusia. Ini ahli bid'ah, ini orang fasik, ini orang yang murtad dan semisalnya. Hukum-hukum itu digugurkan. An yahkuma alaihim bil bid'ati wadh-dhalali, untuk menghukumi kepada mereka dengan sebab kebid'ahan dan kesesatan, al-mubtadi'in. Naam, sebagai tayyib ahli bid'ah. Naam. Alladzina 'indahum kufriyatun la bid'un. Orang-orang yang memiliki bukan hanya perkara bid'ah. Alladzina 'indahum kufriyatun, perkara-perkara kufur, bukan sekedar bid'ah. Jadi kita berada pada zaman yang kondisi kita lemah. Naam. Manusia demikian pula ahli bid'ah memerangi hukum yang semestinya diterapkan. Yakni menghukum ini sebagai ahli bid'ah, ini orang kafir dan semisalnya. Naam. Dalam keadaan mereka yang semestinya diberi hukuman semacam itu memiliki tindakan-tindakan kekufuran, bukan semata-mata bid'ah. Idza qulta fihi mubtadi'un, jika engkau mengatakan pada orang itu mubtadi, dia ahli bid'ah, qamat ad-dunya wa qa'adat, maka dunia apa menjadi goncang, yaitu makna qamat wa qa'adat ai nasyara anhu akhbar as-su, maka disebarkan berita-berita jelek. Qamat ad-dunya wa qa'adat, dunia menjadi apa istilah gonjang-ganjing gitu, ramai. Ketika kita mengatakan dia adalah ahli bid'ah, ribut semuanya, protes, dipermasalahkan. Naam. Makna qamat au qama wa qa'ada ai nasyara anhu akhbar su, nusyira anhu akhbar su, maka di setelah kita menghukumi dia ahli bid'ah, maka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tujuannya tadi untuk menggugurkan hukum tadi. Qala wa hadza dalil ala ghurbati Islam. Ini merupakan dalil, bukti akan keterasingan Islam. Jadi orang ingin menyuarakan kebenaran dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sebagai pemecah belah, dianggap ini dan itu, ribut semuanya. Wa hadza dalil ala ghurbati Islam, ghurbati sunnati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ini merupakan dalil, bukti akan keterasingan Islam dan keterasingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam datang dalam keadaan asing. Dunia penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Taib, kecuali sedikit dari ahli kitab yang berpegang teguh dengan kitab suci mereka, yang masuk sangat sedikit. Pada al-Islam ghoriban, kemudian datang Nabi SAW mendakwahkan dakwah Islamiyah, memerangi kekufuran, kesyirikan, mulai menyebar. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam akan datang dalam keadaan asing lagi. Di tengah-tengah manusia tersebar kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, tuba syajaratun fil jannah, dia akan mendapatkan pohon di surga, kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang asing, yang memegang teguh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala wa hafizah, fa ahmadu ibnu hanbal yaqulu lirajul min a'immatil islam fil hadithi wal fikhi wal ilmi. Imam Ahmad mengatakan kepada seseorang, siapa dia? Dia termasuk dari para ulama kaum muslimin, a'immah min a'immatul islam, tokoh besar dalam hadis, dalam fikih, dalam ilmu, bukan sembarangan. Fayatawaqafu fil qawli bi khalqil quran. Orang ini memiliki sikap tawakuf, enggak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, enggak mengatakan pula Al-Qur'an makhluk, diam. Kalau mengatakan Al-Quran kamullah, Al-Sunnah wal Jamaah. Kalau Al-Quran makhluk, jelas dia ahli bid'ah. Bagaimana mensikapi orang berada di tengah-tengah ini? Ya, ya tawakof. Dia tidak berkomentar tentang ucapan Al-Quran makhluk. Ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Orang ini tidak berkomentar apa hukumnya. Imam Ahmad menghukumi orang mengatakan Al-Quran makhluk mubtadi. Bagaimana menyikapi orang yang diam ini? Ya, fayubaddi'uhu wa yudhillulu wa yudhilluhu. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yubaddi'uhu mentabdi, menilai dia sebagai ahli bid'ah. Yudhilluhu dan wayudhilluhu, na'am. Dan Imam Ahmad menyesatkan orang tersebut, menganggap dia sesat. Yubaddi'uhu wa yudhalliluhu. Qala kama hasara lil Harits, sebagaimana terjadi terhadap Al Harits. Hakama alaihi ay hakama al Imam Ahmad. Imam Ahmad menghukumi Al Harits bil bid'ati, sebagai ahli bid'ah. Wa hadzara minhu, dan Imam Ahmad mentahzir manusia untuk berhati-hati dari Al-Harits, ay Al-Harits Al-Muhasibi. Wa Ya'qub ibni Syaibah wa ghairihima, dan Ya'qub bin Syaibah, ini para imam Islam di zaman itu, terjatuh pada satu perkara tawakuf, tidak berkomentar terhadap ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Diam. Al-Harits Al-Muhasibi, Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya, mimman tawaqqafu fil Quran, dari kalangan orang-orang yang tawaqquf, tidak berkomentar terhadap Al-Quran. Hal huwa makhlukun am ghairu makhluk, apakah Quran makhluk atau tidak. Badda'ahum madallalahum, Imam Ahmad mentabdi', menyatakan mereka adalah ahli bid'ah, orang-orang yang sesat. Qalau ahlul hadithi fi asrihi, ahlul hadith di zaman beliau, kulluhum semuanya, yu'ayidunahu wala yukhalifunah, semuanya yu'ayidun, mendukung apa yang dinyatakan Imam Ahmad, dan tidak ada yang menyelisihi Imam Ahmad. Idza qala mithla hadzal kalam, ya, jika seseorang mengucapkan seperti ucapan ini, ya, demikian hukum Ahmad dan disepakati oleh ulama. Qala la yu'ariduhu ahadun, tidak ada seorang pun dari ulama yang menentang Imam Ahmad. Bal kulluhum yaquluna hadza haqqun, bahkan Imam Ahmad mengatakan semua para imam ketika itu mengatakan bahwasanya hadza haqqun, ucapan Imam Ahmad adalah benar. Menghukumi orang bersikap tawakuf, diam, tidak berkomentar apakah Quran makhluk ataukah ghairu makhluk, dihukumi sama. Mengapa? Karena dalilnya jelas, Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW bahwasanya Al-Quran kalamullah. Naam. Mengapa datakan ditambahkan ghairu makhluk? Karena ada ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, sehingga ulama butuh menambahkan ghairu makhluk. Naam. Qala hafizahullah ta'ala kama asyara li dzalika az-Dzahabi, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Imam Az-Dzahabi. Lamma dzakara Ya'qub ibn Syaibah, tatkala menyebutkan terjemah Ya'qub bin Syaibah biografinya. Wa dzakara 'adadan mimman tawaqqafu fil qaul, dan beliau menyebutkan sekian banyak orang yang bersikap tawakuf terhadap ucapan bi annal qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an ucapan Allah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi siapa saja yang ketika itu bersikap tawakuf. Naam. Qala qad sabaqahu fulanun wa fulanun wa fulanun wa sabaqa Ya'quba ibn Syaibah, ya, telah mendahului dia fulan dan fulan dan fulan dan telah mendahului juga Ya'qub bin Syaibah, sudah didahului semuanya. Naam. Jadi sebelum Ya'qub bin Syaibah, sebelum Al-Harith Al-Muhasibi, ada sekian banyak disebutkan oleh Az-Zahabi rahimallahu. Wa fil waqti alladhi kana fihi Ahmad wa Ya'qub kana hunak alfu imamin min a'immatil hadithi ya'ni yu'ayyidunahu ala hadzal manhaj. Pada waktu itu, ya, di saat ada Imam Ahmad, demikian pula Ya'qub, di situ ada 1000 imam, bukan hanya 1-2, 100-200, namun 1000, banyak sekali dari kalangan imam hadis, yaitu mereka mendukung prinsip yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam perkara manhaj ini, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad juga mentabdi orang mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad juga mentabdi orang yang mengatakan tawakuf. Anda bisa melihat, ya, bisa lihat dalam kitab beliau Usul Sunnah. Qala hafizahullah ta'ala, di sini anda melihat bagaimana terjadi khilaf. Namun di sini ada batasan-batasan jelas. Ketika khilaf tersebut keluar dari manhaj salaf, maka dia dikatakan sebagai mubtadi. Seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi. Nah, kemudian nanti akan ada nasihat yang sangat bagus untuk ahlu sunnah wal jamaah. Wa ma'al asafi syadid, bersamaan dengan kesedihan yang luar biasa, ya, perkara yang cukup disayangkan. Al-ana al-wahida, saat ini, dalam waktu yang sama, ar-rajulu yakunu indahu bid'un. Sekarang kenyataan yang ada di zaman kita, seseorang dia memiliki sekian banyak bid'ah, muta'addidadun, yang banyak. Fi kulli al-jawanib min jawanibil Islam, dari segala sisi, pada sisi-sisi agama Islam, perkara ini kebid'ahan. Satu orang ya memiliki sekian banyak kebid'ahan tadi yang kita baca, ya, Al-Harith Al-Muhasibi, Ya'qub bin Syaibah dan semisalnya. Ini satu permasalahan saja. Apa itu? At-tawaqquf fil qaul bi khalqil Qur'an, diam, enggak berkomentar. Sudah nyatakan sebagai ahli bid'ah. Di awal sudah beliau isyaratkan bahwasanya kita ini lemah di dalam menerapkan manhaj salaf. Nah, berbeda halnya dengan para imam, Imam Ahmad dan saudara-saudaranya dari kalangan para ulama. Mereka kokoh dan tegas. Satu ulama, satu alim mengatakan ini mubtadi, didukung oleh yang lainnya. Saat ini seseorang memiliki sekian banyak bid'ah dari sekian banyak sisi, bahkan fi kulli al-jawanib, dalam semua sisi agama Islam. Wa ma'a dzalika yutlikuna 'alaihi annahu imamun min a'immatil huda. Masyaallah. Dalam keadaan demikian, kebid'ahan beraneka ragam dia lakukan, ya, yutlikuna 'alaihi, manusia memberikan label kepadanya, memberikan gelar kepadanya, dia sebagai imam dari imam-imam Buddha. Wa yudafi'una anhu an manhajihi, dia dibela mati-matian, disebutkan dalil-dalilnya, hadis, ayat dan seterusnya mendukung ucapan dia. Wa an manhajihi, dan manhajnya didukung, ya. Wa ala ra'si ad-dhalalati ar-rafdu, dan tingkatan yang paling sesat adalah ar-rafd, kaum Syiah Rafidhah, dianggap sebagai Islam padahal Islam bukan. Syiah Rafidhah, Syiah Rafidhah juga bukan bagian dari Islam. At-ta'nu fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat Nabi. Bal at-ta'nu fi ba'dil anbiya, bahkan mencela terhadap sebagian para nabi, yang dilakukan oleh sebagian, ya, orang-orang menyimpang, mencela para sahabat atau sebagian sahabat yang dinyatakan sebagai alim, seorang dinyatakan sebagai alim kemudian menuduh sahabat Abu Bakrah ataupun yang lainnya. Naam. Sehingga beliau sebutkan di sini wa ala ra'si ad-dhalalati ar-rafdhu. Mengapa rafd? Karena mereka ini adalah kaum yang mengkafirkan para sahabat kecuali nafarun qalil, sangat sedikit dari sahabat-sahabat. Salman Farisi ya dan semisalnya. Yang lainnya kafir. Kemudian tingkat bawahnya at-ta'nu fi ashabi Muhammad, sebagian dari mereka mencela para sahabat Nabi. Bal at-ta'nu fi ba'dil anbiya, bahkan sebagian mereka mencela para nabi, sebagian nabi dicela. Mencela Nabi Musa, mencela Nabi ini disebut celah. Fatajidu al-muqawamata asyadidata, kemudian engkau mendapatkan al-muqawamah, pembelaan yang luar biasa, membela Sayyid Qutb, membela ini, membela itu, membela Muhammad al-Imam dan semisalnya. Nah, pembelaan yang luar biasa. Watansya'u al-manahija, dan mereka memunculkan manhaj-manhaj. Jadi bukan hanya satu, sekian konsep, sekian landasan, sekian semacam undang-undang ya. Mereka memunculkan peraturan-peraturan baru, manhaj-manhaj baru. Wa minha manhaj al-muwazanah, di antara manhaj al-muwazanah, ditimbang. Yakni apa? Ketika menyebutkan kejelekan harus disebutkan kebaikannya. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh manhaj-manhaj yang rusak. Ketika menyebutkan kebaikan seorang, kejelekan seorang harus disebutkan kebaikannya. Awalnya konsep ini dalam rangka untuk membela Sayyid Qutb. Para ulama berbicara kejelekan-kejelekan dia, kerusakan akidahnya, ininya, pemikirannya, seterusnya. Kemudian pengikutnya ikut. Pengikutnya memberikan dukungan kepada Sayyid Qutb. Kemudian merembet terus akhirnya sampai ke Turatsiyyin, Sururiyyin. Ikut-ikut menjalankan manhaj al-muwazanah. Naam. Qala wa hamna al-mujmal al-mufassal. Demikian pula manhaj membawakan ucapan yang mujmal, yang umum ya, kepada ucapan yang mufassal. Ini kalau ayat hadis. Jadi hukum asalnya hal demikian dibawakan kepada firman Allah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun ada aturan mainnya. Ada perkara sifatnya mujmal, ada sifatnya mubayyan ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Konsep ini wa hamnal mujmal al-mufassal ini diberlakukan untuk membela ini li himayatil bid'ah wadh-dhalali, untuk membela kebid'ahan kesesatan. Apa gambarannya? Seorang semisal Sayyid Qutb atau yang lain mengucapkan. Di situ ucapan jelas-jelas kufur. Ya. Ucapan di situ jelas-jelas ucapan kekafiran, kesyirikan dan semisalnya. Satu misal. Ini umum. Ya. Semestinya ketika itu dia menjelaskan, merinci dan lain sebagainya. Dengan semata-mata menghukumi ini, kita mengatakan ini ucapan kufur, ucapan syirik dan semisalnya. Lah, pembelanya, orang-orang membela mereka mengatakan ucapan yang mujmal ini kita bawakan kepada ucapan yang lain. Oh, dia pernah mengucapkan di sana, rinciannya gini-gini, ucapan di sana gini-gini. Ini. Jadi hamdul mujmal al-mufassal. Dalam satu kitab jelas sekali kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Dibela oleh mereka. Ini didukung dengan ucapan ini, dirinci dengan ucapan yang di sini. Ini hamdul mujmal alal mufassal. Tujuannya apa ini? Membela ahli bid'ah tadi. Nah, dibela. Padahal itu adalah ucapan yang batil. Al-ana, kemudian masalah berikutnya. Ahlul Madinati ma yaqumun wala bi'ushri al-wajib. Ahli Madinah, yakni ulama, para ulama, masyayikh di Madinah, ahli ilmu, ma yaqumun, tidak menegakkan dakwah salafiyah ini ya, wala bi usyri al-wajib, tidak pula sepersepuluhnya kewajiban alladhi qama bihi Ahmadu wa ikhwanuh, yang telah dijalankan oleh Imam Ahmad dan saudara-saudaranya dari kalangan para ulama. Enggak ada sepersepuluhnya, artinya jauh sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad. Nah, ini sebagai bentuk perbandingan apa yang ada saat ini dengan zaman Imam Ahmad. Mayakumun, tidak aja mereka ahli Madinah tidak menunaikan dengan apa istilahnya seperti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, enggak sampai sepersepuluhnya. Misalnya mentahzir ahli bid'ah, mengingatkan kesyirikan, mentahzir Saitut dan semisalnya, menjelaskan manhaj al-haq, taib, menjelaskan kebatilan. Mayakumun, apa yang dilakukan oleh ahli Madinah, para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, itu enggak sampai sepersepuluhnya dari apa yang dilakukan Imam Ahmad. Wa ma'adhalik, dalam keadaan demikian, hum mutasyaddidun inda haula'i ad-du'afa ma'al asafi syadid. Mereka itu, para ulama Madinah, dikatakan mutasyaddidun, ekstrim, keras, ya, di sisi orang-orang lemah manhajnya, Islamnya. Ya, sungguh ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Ini kenyataannya. Dalam keadaan, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Imam Ahmad, sangat jauh. Para ulama mendukungnya. Sementara di zaman ini, hanya ucapan satu, dua, atau sebagian sudah dikatakan sebagai mutasyaddid. Ini kenyataannya. Qala fa'ana ansahul an. Nah, sekarang saya nasihatkan. Hunaka lahjatun. Di sana ada lahjah, logat atau semacam dialek ucapan. Tumazziku as-salafiyin, yang memecah belah salafiyin. Apa itu? Hadza mutasyaddid. Orang ini dinilai sebagai mutasyaddid, hulu, ekstrim. Wa hadza mutasahil, ini bermudah-mudahan. Yabuthuha ahlul bid'i liyadribu as-salafiyyin ba'dhum ba'dha. Ya. Ucapan semacam ini, slogan-slogan semacam ini disebarkan oleh ahli bid'ah untuk membenturkan salafiyin satu sama lain. Fa ana ansahu as-salafiyin fi kulli makan. Nasihat yang sangat bagus dari beliau. Maka saya nasihatkan untuk semua salafiyin di setiap tempat, an yadrusu manhaj salaf, untuk mempelajari manhaj salaf. Dipelajari bagaimana prinsip-prinsip mereka, bagaimana sikap-sikap mereka terhadap sunnah dan ahli bid'ah. Tegas, dipelajari. Kalau kita memahami, sungguh sangat jauh. Seperti yang beliau sebutkan di awal, kita ini lemah dalam menerapkan manhaj. Beliau mengatakan, saya nasihatkan untuk seluruh salafiyin di setiap tempat untuk mempelajari manhaj salaf. Wa mawaqifas salaf, dan sikap-sikap salafun salih. Tujuannya litajtami'a kalimatuhum ala hadzal madzhab, agar kalimat mereka, persatuan mereka terwujud, ya. Kalimat mereka satu di atas manhaj ini, madzhab ini. Wa yatruku at-tanabuza bil alqabi wal qila wal qala fi ma bainahum. Berikutnya, dan meninggalkan tanabuz, memberikan gelar, memberikan embel-embel, memberikan lapil dan semisalnya terhadap saudaranya, bil alqab, dengan lakop-lakop, naam, label-label yang jelek, yang tidak layak, dan meninggalkan qila wa qol, ngomong ini dan itu di antara mereka, perkara yang tidak ada faedahnya. Nasihat berikutnya, wa yattafiqu an yaqifu jami'an saffan wahidan. Maksud yang ketiga, agar mereka bersepakat, bersatu untuk an yaqifu, berdiri semuanya satu saf, berbaris satu saf fi muwajahati al-bid'i, untuk menghadang dan menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan, bil hujjati wal burhani wal ilmi wal bayan, dengan hujjah, dalil, bukti, ilmu dan keterangan. Pelajari manhaj salaf, bagaimana sikap-sikap mereka, sehingga kalimat Ahlussunnah Salafiyah satu. Tinggalkan label-label yang jelek yang dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Tinggalkan qila wa qal, ya. Hendaklah mereka berdiri satu baris lurus, bersatu padu menghadang dan menghadapi ahli bid'ah dengan dalil-dalilnya. Qala wa ana arifu, saya tahu al-an anna hunaka unasan, di sana ada manusia-manusia unasan, yata'aluna fi ahli al-Madinah, orang-orang yang mencela para ulama ahli ilmu yang berada di Madinah. Terkenal para ulama Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi dan ulama-ulama sebelumnya, ya. Qala fa ansahu al-jami'a an yattaqullaha tabaraka wa ta'ala, saya nasihatkan semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Wa annal islam la yatlubu minna, bahwasanya Islam tidak menuntut kita, an nasubban nasa kullahum fi qalibin wahid, ya. Islam tidak menuntut kita untuk mengikat manusia semuanya, ya, di atas satu cetakan, satu acuan. Manusia, kita tidak dituntut untuk menjadikan manusia satu semuanya. Sulit. Naam. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Tayyib. Fa idza sada'a bil haqqi, kalau kita melihat saudara kita berbicara terang-terangan, sada'a, berbicara terang-terangan membela kebenaran, syajji'hu ya akhi, beri semangat, dukung dia, la tukhazzilhu, jangan engkau menghina dia, membiarkan dia, menelantarkan dia, jangan, diberi dukungan. Alhamdulillah dia telah menyuarakan al-haq, didukung, dibela. Masya Allah, nasihat yang sangat indah. Idza fa idza sada'a bil haqqi syajji'hu ya akhi, kalau engkau melihat saudaramu, ya, menyuarakan kebenaran lantang dalam menyampaikannya, dukung, bela, beri semangat, sehingga engkau memiliki andil di dalam membela al-haq. La tukhazilhu, jangan engkau menghina, jangan engkau melantarkan, jangan engkau membiarkan, didukung. Wa idza ra'aita akhaka dha'ifan, sebaliknya, kalau engkau melihat saudaramu lemah, fasbir alaihi, sabar. Masya Allah, ini nasihat yang sangat indah, bagaimana semestinya kita, ya, bersikap terhadap saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, yang memiliki semangat didukung, jangan kemudian di, ya, gembosi, didukung. Demikian pula sebaliknya, lemah, kita sabar, berusaha untuk dipertahankan, jangan sampai dia keluar dari manhaj salaf, ditarik, ya, diberi nasihat dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if wa fi kullin khairun. Mu'min yang kuat, kuat apanya ini? Badannya atau apa? Kuat imannya. Al-mu'min di sini disifati dengan keimanan. Orang mu'min yang kuat, ay qawi fi imanih, imannya. Ini menunjukkan pentingnya kita senantiasa memperbarui keimanan, cari ilmu, beramal, berdakwah sesuai dengan kemampuan, sabar. Orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Tidak cukup sampai di sini. Wa fi kullin khairun, pada setiap mukmin tadi dia terdapat kebaikan. Nah, lebih baik daripada orang kafir. Demikian pula saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, yang kuat manhajnya, yang tegas itu bagus. Nah, demikian pula yang lemah. Tentunya orang yang lebih tegas, yang memiliki semangat yang tinggi dalam mendakwahkan dakwah salafiyah, lebih Allah cintai dan lebih baik daripada yang di bawahnya. Namun setiap dari keduanya bagus. Mengapa? Manhajnya lurus, akidahnya lurus, tauhidnya lurus, ya, terhindar dari syirik, berusaha untuk meninggalkan kesyirikan, kekufuran. Bagus, suatu hal yang cukup bagi kita untuk mensyukurinya, menjaganya. Nah, kalau kita memahami nasihat beliau, kita akan mengerti bagaimana kita menyikapi saudara kita. Tidak bersikap hulu, ekstrim di dalam bermuamalah dengan saudara kita. Berbeda halnya dengan ahli bid'ah, yang memang mereka itu tidak menginginkan dakwah salafiyah kecuali kejelekan. Ya, berbeda dengan orang yang memang hawa nafsu yang telah menguasainya. Sikap kita jelas sudah contohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Qala idza kunta mu'minan dha'ifan, kalau engkau seorang mukmin yang lemah, la tukhazzil akhaka, maka janganlah engkau menelantarkan saudaramu. Jangan kemudian engkau menggembosi, jangan kemudian engkau melemahkan saudaramu yang semangat. Jangan, kalau emang engkau lemah, kelemahannya jangan engkau tularkan kepada orang lain. Jangan ngajak-ngajak kepada yang lainnya. Punya syubhat, jangan kemudian disebarkan. Ya, diobati. Minta nasihat, bimbingan kalau engkau lemah. Wa idza kana hadza mu'minan qawiyan, dan jika dia adalah mukmin yang kuat imannya, fala yahtim akhahu ad-dha'ifa, maka janganlah dia menghancurkan, istilahnya apa ya, memecahkan ataupun meruntuhkan saudaranya lemah, dihina, dijelekkan, disingkirkan dan semisalnya. Nasihat yang sangat bagus. Fal yatamasaku, maka adalah mereka saling berpegang tangan. Fal yatamasaku, menguatkan satu sama lain. Wal yaj'alu min anfusihim jama'atan wahidatan, hendaklah mereka menjadikan diri-diri mereka menjadi satu jamaah, satu kelompok, bersatu padu. Ya, yang lemah dikuatkan, yang kuat didukung. Baik, yang jauh mulai didekatkan, yang punya masalah dibantu. Wa yatruku al-kalama hadza, meninggalkan ucapan-ucapan semacam itu, label-label di mutasyaddid, mustasahil dan semisalnya. Qala wa yashimu hadzal bab, demikian pula memotong, yakni meninggalkan pintu ini, pintu yang akan menyebabkan tercerai-berainya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula salafiyin. Ini pentingnya bagi kita semuanya hikmah di dalam berdakwah, menyikapi bagaimana ketika saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin terjatuh kepada kesalahan. Dilihat kesalahannya apa? Apakah kesalahannya memang itu terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran ataupun kebid'ahan yang jelas kebid'ahannya, ya? Ataukah kesalahan yang memang di situ, ya, kesalahan yang sifatnya tabiat manusia, ada yang salah, ditegur, diingatkan dan semisalnya. Tapi mungkin ini bisa kita baca insyaallah selanjutnya, kita baca pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.